Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله من باب بر الوالدين وصلة الأرحام وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث طويل fi kisati Hirqla. Qala li Abi Sufyan anna Hirqla qala li Abi Sufyan famadha ya'murukum bihi, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal 'afafi was sillati muttafaqun 'alaih. Dari sahabat Abi Sufyan Sakhr bin Harb. Abu Sufyan bernama Sakhr bin Harb. Radiyallahu anhu fi hadithi tawil, pada hadis yang panjang. Fi kisati Hirqla, pada kisah Raja Hirqla. Iya. Anna Hirqla qala li Abi Sufyan, bahwasanya Hirqla, ya, nama seorang raja, ya, berkata kepada Abi Sufyan, famadha ya'murukum bih, maka apa yang dikatakan atau diperintahkan kepada kalian olehnya, yaitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Raja Hirqla bertanya kepada Abi Sufyan ketika Abi Sufyan menjadi delegasi atau utusan, dan bersama Abi Sufyan kaum dari Quraisy. Dulu Abi Sufyan menjadi delegasi utusan kepada Raja Hirqla sebelum beliau Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Masih dalam keadaan kafir. Karena Islamnya Abi Sufyan itu ketika Amul Fathi. Ketika pada tahun Fathul Mekkah. Dibukanya kota Mekkah. Dan beliau datang, yaitu Abu Sufyan, menghadap kepada Hirqla sebagai delegasi, dan beberapa kaum bersama beliau dari kalangan Quraisy. Ini terjadi setelah adanya perdamaian Al-Hudabiyah. Tatkala Hirqla mendengar kedatangan delegasi dari Abu Sufyan, ternyata Hirqla mendengar ada seorang laki-laki yang laki-laki itu akilan, memiliki kecerdasan. Ya. Enam. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala mereka datang menjadi delegasi menghadap Raja Hirokla, yang Hirokla ini adalah seorang raja yang naam memiliki ilmu dari Alkitab, yang dahulu adalah Taurat dan Injil, dan beliau adalah seorang yang raja, seorang yang aqilan, yang juga memiliki kecerdasan dan juga mengetahui tentang ya adanya seorang nabi yang diutus dan mengetahui tentang apa yang diseru oleh nabi tersebut. Iya. Haji Hirokla ini mengetahui karena beliau ini adalah orang yang berilmu tentang kitab Taurat dan Injil. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman nabi terakhir, ya, yang bernama Ahmad, yang akan lahir dari kalangan orang Arab dan memiliki sifat demikian-demikian. Ya. Dijelaskan di dalam kitab tersebut. 6. Karena ya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam kitab sebelumnya, di dalam kitab Taurat dan Injil, dan Raja Hirokla ini ingin memastikan apakah dialah seorang nabi yang dimaksud atau bukan. Maka di sini Al-Hirokla bertanya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum bih?" Maka apa yang diperintahkan olehnya, yaitu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Sufyan berkata, "Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bi syai'a." Iya. Laki-laki yang mengaku diri nabi, dia mengatakan, sembahlah Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah oleh kalian apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, nenek-nenek moyang kalian. Tinggalkan. Wa ya'murna bis-shalah, dan dia telah memerintahkan kami untuk melakukan salat. Wasidqi, dan berlaku jujur. Ya. Wal'afaf, dan selalu menjaga diri. Wasilah, dan juga selalu menjaga hubungan silaturahim. Muttafaqun alaih. 6. Raja Hirokla ini mengetahui sifat-sifat tersebut. Ya. Apa yang diseru oleh Nabi tersebut, karena telah dijelaskan di dalam kitab At-Taurah wal-Injil. Ingin memastikan apakah inilah yang dimaksud atau bukan. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka mengenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan datang sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum la yasukkuna fihim. Hingga bahwasanya mereka mengetahui tentang nabi yang akan datang, ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya. 6. tidak ada keraguan pada mereka. Ya, tidak ada keraguan. Ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas disebutkan sifat-sifatnya bahwasanya ya, orang ini akan mengajak kepada tauhid. Orang ini akan mengajak kepada berkata jujur, berlaku jujur, menyambung hubungan silaturahim. Ya. Naam, memerintahkan untuk sholat. Ya, ciri-cirinya ya, lahir di kalangan orang-orang Arab. Mereka tidak ragu kalau laki-laki ini adalah seorang nabi. Tetapi mereka mendustainya, ya, mengingkari. Tidak menerima ya, nabi itu lahir dari kalangan orang Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyal ummiyya alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadau 'anhum إصراهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti rasul ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul ummi, seorang nabi yang ummi, alladhi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka telah mendapatinya tertulis di sisi mereka, fit taurati wal injil, dalam kitab mereka Taurah dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, ya, nabi ini memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik. Wa yanhahum anil munkar, dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Wa yahillu lahum thayyibat, yang menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang buruk. Wa yadau 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim, dan dialah ya, nabi ini yang telah meletakkan ya, beban-beban mereka, yaitu melepaskan ya, dan melepaskan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka. Walladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa'azzaruhu, mereka akan memuliakannya, wa'nasaruhu, dan mereka akan menolongnya. Wattaba'u an-nura, dan mereka mengikuti cahaya, alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan ya, bersamanya ya, bersama Rasulullah SAW. Ula'ika humul muflihun, mereka lah adalah orang-orang yang beruntung ya. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya ya, ahlul kitab mereka mengetahui tentang sifat nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tercantum di dalam kitab-kitab mereka Al-Taurah wal Injil. Mereka mengetahuinya sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka. Maka ditanya oleh Raja Hirokla kepada Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Hirokla menjawab, maka Abu Sufyan menjawab, "U'budullah, dia memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a." Asyahid dalam hadis ini ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk silah ya, yaitu silaturrahim, memerintahkan kepada untuk menyambung hubungan silaturahim. 6. Dan juga dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk as-sidqu. Ya, berkata jujur, berlaku jujur. Ya. Yang jujur itu merupakan al-khabarus sahih mutabiku al-waqi. Ya. Kabar yang benar, yang mencocoki keadaan. Itu namanya jujur. Kalau sebuah kabar lalu tidak mencocoki kebenaran, mencocoki keadaan, kenyataan, maka ini bukan jujur, dusta. Dusta. Yang namanya jujur adalah kabar yang sesuai dengan kenyataan. Adapun al-affaf, Nabi SAW memerintahkan untuk al-affaf, yaitu menjaga kemuliaan diri dari perbuatan zina. Menjaga kemuliaan diri dari aidin nas, dari tangan-tangan manusia, dari harta, dengan pula kehormatan, menjaga diri. Maksudnya, dia menjaga diri dari harta, dari tangan-tangan manusia, dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan juga tidak meminta-minta terhadap kehormatan atau jabatan. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk al-afaf, menjaga kemuliaan diri. Nah, kita ketahui bahwasannya, Hirokla adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar, kekuasaan yang azimah, kabirah wa azimah. Akan tetapi, walaupun demikian beliau mengetahui bahwasannya, apa yang datang bersama Nabi SAW adalah sebuah kebenaran. Adalah sebuah kebenaran. Apa yang diseru, apa yang diajak oleh Nabi SAW itu adalah sebuah kebenaran. 6. Karena bahwasannya, apa yang datang bersama Nabi SAW, itu adalah as-sawab al-mutabiku lil-fitrah limasalihil khaliq. Yaitu sebuah kebenaran yang mencocoki fitrah manusia dan juga mencocoki untuk kemaslahatan kebaikan para makhluk. Naam. Al-afaf yang mengandung kebaikan, menjaga diri dari perbuatan zina, Naam. Karena berzina adalah perkara yang diharamkan, Perbuatan zina merusak tali keturunan. Perbuatan zina adalah yang akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antara manusia karena zina. Nah, seorang anak lahir tanpa adanya ayah karena zina memutuskan tali nasab. Nah, kemudian as-sidq, ini mencocoki fitrah, Nah, mencocoki fitrah dan kemaslahatan khalik, makhluk. Seorang yang berkata jujur, itu akan mencocoki fitrah, Karena seseorang ketika dia berucap dusta atau berbohong, maka dia tidak bisa membohongi diri sendiri. Dia akan tidak tenang, dia akan cemas, dan lain sebagainya. Menyelisih fitrahnya. Naam. Walaupun demikian, seorang raja ini mengetahui tentang kebenaran yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga yang terakhir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ini memerintahkan untuk as-silah, yaitu silatul arham, menyambung hubungan, ya, kekerabatan. 6. Karena menyambung kekerabatan ini adanya kemaslahatan bagi makhluk. 6. Yang di sana adanya, ya, 6 kebaikan-kebaikan yang besar, sehingga ketika seorang mendapatkan satu kesulitan, maka sebagai seorang yang nak merasakan, ya, adanya kekerabatan, dia akan membantunya, ya, karena dia adalah, ya, 6 kerabat dekatnya yang masih bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. 6. Iya. Kemudian Raja Hirokla juga beliau bertanya tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana yang dilakukan oleh para sahabatnya? Ya. Ini ditanyakan oleh, ya, Raja Hirokla ini untuk memastikan, ya, 6 apakah, ya, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam kitab mereka. Ketika sesuai dan cocok, maka Raja Hirokla ini pun, ya, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, beriman, tapi dengan tidak terang-terangan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya ketika Raja Hirokla ini meninggal dunia untuk dilakukan, ya, salat, ya, jenazah, ya, tetapi, ya, dilakukan di, ya, di tengah-tengah mereka, tidak datang ke negeri Raja Hirokla. 6. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, itu melakukan salat gaib, ya, salat gaib. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzqaru fiha al-qirat. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian sataftahuna ardan, nanti kalian akan membuka, ya, ardan, sebuah daerah, ya, memenangkan, menguasai sebuah daerah. Yudhkaru fiha al-kirat, yang disebut pada daerah tersebut sebagai kirat. Ya. Wa fi riwayatin sataftahuna misra wa hiya ardun yusamma fiha qirat. Ya, nanti kalian akan membuka negeri Mesir dan dialah daerah yang dinamakan padanya qirat. Fastausu bi ahliha khaira wa inna lahum dhimmatin dhimmatan wa rahiman. Maka berikanlah mereka nasihat, ya, bi ahliha khaira, kepada penduduknya dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka sesungguhnya mereka memiliki zimmah, yaitu tanggung jawab, jaminan, warahiman, dan juga sebagai rahim. Ya, adanya tali, ya, silaturahim, yaitu tali kekerabatan. Wa fi riwayatin fa idza ftatahtumuha fa ahsinu ila ahliha. Dalam riwayat yang lain, apabila kalian telah membukanya, membuka negeri tersebut, negeri Mesir yang dinamakan padanya Kirab, maka fa ahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kalian kepada penduduknya. Wa inna lahum dhimmatan wa rahiman, maka sungguhnya mereka memiliki zimmah, ya, nam tanggungan, jaminan, ya, wa rahiman, dan juga adanya tali kekerabatan. Au qala dhimmatan wa sihran, atau juga dikatakan dhimmatan wa sihran, rawahu Muslim. Apa itu sihran nanti akan disebutkan. Qala al-ulama, berkata para ulama, ar-rahimul lati lahum, ya, adanya tali kekerabatan, ya, allati lahum, yang ada pada mereka adalah qaunu hajaru ummu Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum. Ya, adanya tali kekerabatan pada mereka karena keadaan Hajar ummu Ismail, ya, Hajar ibunda dari Nabi Ismail alaihi salam, ya, minhum, itu dari mereka. Jadi Ummu Ismail alaihissalam, ya, itu, ya, dari Mesir. Ya. Enam. Dari Mesir. Yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu istri Siriyah, ya, istri Siriyah dari Ibrahim alaihissalam, kanat min Misra, ya, Hajar ini asalnya dari negeri Mesir. Wa Sihra artinya qaunu Maryah ummi Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Begitu pula Maryah, ibu dari Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah dari Mesir, ya. Maryah Al-Kitbiyah, ya. Al-Kitbiyah sebuah kabilah atau kaum dari negeri Mesir, sehingga dikatakan bahwasannya, ya, negeri Mesir tersebut zimmatan wa sihra, ya, adanya kaitan, ya, kekerabatan dengan kalian. Kenapa demikian? Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, karena li'annahum akhwalu Ismail, karena mereka orang-orang Mesir tersebut akhwal Ismail alaihissalam, paman-pamannya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, karena Hajar adalah asalnya dari Mesir. Saudaranya dari Hajar adalah pamannya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, paman dari ibunya. Wa Ismail, adapun Nabi Ismail alaihissalam adalah Abul Arab, ayah dari orang-orang Arab yang musta'ribah kulluha. Ya. Naam, Arab musta'ribah, ya. Arab keturunan, ya. Karena Nabi Ismail alaihissalam asalnya bukan orang Arab. Ya. Asalnya bukan orang Arab. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Palestina bersama istrinya Hajar, mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju sebuah tempat, ya. Ternyata tempat tersebut sekarang yang disebut dengan kota Mekkah. Ya. Dahulu di kota Mekkah itu hanya sebuah lembah, ya, sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Ya, di sinilah asal muasal ya. Naam Arab musta'ribah ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, mata air ya, ketika Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam ya, Hajar tinggal sendiri bersama anaknya, putranya Ismail, lalu kehabisan bekal ya, air. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan ya, adanya mata air, yaitu air Zam-Zam. Setelah adanya mata air Zam-Zam ini, karena tempat tersebut dilewati oleh para pedagang dari negeri Yaman, kemudian ya, para pedagang itu minta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitaran mata air tersebut. Lalu Hajar mengizinkan, tetapi dengan syarat, kalian tidak boleh memiliki ya, mata air tersebut. Ya. Silakan tinggal di sini. Naam. Lalu ya, Ismail alaihissalam yang bayi kemudian tumbuh menjadi besar. Ya. Lalu mendirikan Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah. Lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah. Ya. Menikah dengan ya, dari Arab Yaman. Ya, dari Arab Yaman. Sehingga lahirlah keturunan Ismail alaihissalam. Ya, sehingga ya, jadilah mereka keturunan Arab musta'ribah. 6. Maka dalam hadis ini ya, menunjukkan bahwasannya Mesir ada kaitan ya, kekerabatan dengan orang-orang Arab. Kata Nabi SAW, ya, ahsinu ila ahlihi, maka berbuat baiklah kepada ila ahliya, kepada penduduknya, karena mereka itu memiliki ya, zimmatan wa rahiman ya. Naam, memiliki zimmah ya, tanggungan ya, jaminan wa rahiman, dan juga adanya tali kekerabatan dengan kalian ya, dulu asal mausul ya. Ya, naam, ada dari darah kalian ini dari Mesir. Naam. Maka di sini perintah adanya menyambung hubungan silaturahim ya, walau kanat ba'idatan, walaupun jauh ya, jauh ya. Naam. Madama ta'rifu annahu la'i min qabilatik falahum silah walau kanu bu'ada. Ya. Maka selama kamu mengetahui bahwasanya mereka itu termasuk dari kabilahmu, ya. Kamu dari mana asalnya? Sini. Ya. Dari daerah mana? Daerah sini. Ya. 6. Maka falahum silah, maka ada hubungan dengan kamu, ya. Walau kanu bu'ada, walaupun mereka itu jauh, ya. Walaupun mereka itu jauh, ya. Misal kita, kamu dari mana asalnya? Saya lahir Jakarta. Lalu, ayahmu dari mana? Dari Jawa. Berarti dia dari suku Jawa. Jawanya mana? Jawa ini. Daerahnya mana ini? Ya. Maka disitulah adanya hubungan kamu. Ya. 6. Hubungan satu rahmi kepada mereka. Ya. Walaupun mereka adalah jauh. Ya. 6. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.